Mitra Bisnis, salah satu poin dalam platform Presiden 2014 bidang ekonomi Kwik Kyanggi menyebutkan, negara-negara Eropa Barat telah sejak lama menerapkan sistem ekonomi yang sangat menyertakan peran pemerintah dalam bentuk peraturan dan pengaturan, namun tetap mempertahankan peran kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar. Menurutnya, campur tangan pemerintah di Eropa Barat dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan terbukti menjadikan Denmark, Inggris, dan Belanda sebagai negara yang paling berhasil mensejahterakan seluruh warganya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kyanggi. Baik Pak Kwik, Profesor Buke dan Profesor Sumitro telah sejak lama memproyeksikan terjadinya ketimpangan kesejahteraan di Indonesia dalam teori dualistik ekonomi. Nah, apakah problem itu juga menjadi akar masalah dari urbanisasi di negara kita yang seolah tak terselesaikan? Betul, ya. Ya, itu di mana-mana terjadi kalau ada ketimpangan perkembangan, ketimpangan pembangunan. Jadi, urbanisasi yang paling mencolok kalau di Indonesia adalah oleh karena Jakarta berkembang, lalu daerah-daerah lain menyusut, semakin sulit mencari nafkah di sana sehingga mereka lari ke Jakarta. Jadi urbanisasi, ya namanya saja sudah urbanisasi, ya, adanya kecenderungan dari desa ke kota. Kan. Nah ini, ya memang ini adalah suatu bukti bahwa ketidakmampuan pemerataan pembangunan, ketidakmampuan pembangunan di daerah. Nah, sebaliknya, kalau kita perhatikan di negara-negara yang maju, kita enaknya di dunia ini kan begitu luas. Sehingga kita sebetulnya bisa belajar dan mempunyai perbandingan. Di negara-negara yang sudah mapan, yang sudah maju, itu kan kemanapun kita pergi, kota-kotanya itu kan kurang lebihnya sama. Nah, ketika itu sudah tidak ada lagi urbanisasi. Jadi kan tidak semuanya memusat ke Jakarta. Lantas siapa yang salah dalam hal ini Pak Kwik? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Ya tadinya boleh dikatakan pemerintah pusat, tapi setelah ada otonomi daerah, berarti daerahnya yang tidak mampu oleh karena mereka sudah diberi otonomi dua, yang satu otonomi politik, kebebasan, yang kedua otonomi keuangan. Sehingga dengan demikian ya, politikan tidak mampu, tetapi ketidakmampuan daerah-daerah itu kan sudah diantisipasi. Jadi yang mendadak sontak, demokratisasi, otonomi itu kan pokoknya sekarang rakyat menentukan sendiri. Nah, itu kan rakyatnya tidak siap, pemimpin-pemimpin setempatnya kan tidak siap. Jadi kalau tidak ada upaya, jadi segala sesuatu kalau demokrasi itu diartikan dilepas total, sebebas sesuka-sukanya, nah kemampuannya kan belum ada, pengalaman belum ada, gimana kalau tidak dilatih, tidak dididik dari pusat. Demikian Kwik Kyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.